melawan kau katakan jiwaku membuat aku gelisah akan dirimu. Di hati ini betapa pilu terasa, namun semua sulit dikatakan kepadamu. Kasih janganlah kau tangisi yang terjadi, sinar tatapmu memberikan kesejukan. Dalam sanubariku penuh kekaguman, yakinkanlah dirimu aku mengharapkanmu. Kini diriku menetapkan kepastian, takkan ku ingkari semua yang di hatiku. Kini hanya dirimu untuk memberi kepastian, demi hari nanti ku tuju bersamamu berdua. Jalin cinta berdua untuk meniti hari yang akan kita lewati. Kita janjikan diri membagi rasa berdua, cinta yang di hatiku, cinta yang di hatimu, kasih. Jalin cinta berdua untuk meniti hari yang akan kita lewati. Kita ucapkan janji, kita ucapkan cinta, cinta yang di hatiku, cinta yang di hatimu, kasih.